cari dalam Yesus untuk menghindar darimu. Ku berjanji di dalam hati takkan lagi ku menjumpaimu. Di tengahnya kabut bermandi embun pagi, ingin membuat hatiku membeku. Cause I